ada kamu. Dan perlahan akal sehatku membayang. Bagaikan mimpi membuat diriku tak ingin terbangun. Kau terus menggenggam tanganku ini, merayuku dengan kata-kata cintamu. Kau dan aku berdansa menembus waktu, kita masih bersama terbawa suasana, menghabiskan semua detik yang tersisa. Karena aku tahu ini dengan erat. Malamku berlalu, jantungku berhenti.